Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Buka mukhtarat. Sampai mana ya? Halaman 6 sudah. Halaman 4 sudah fi'il. Belum ya? Ya, halaman 4 sudah belum? Fi'il sudah. Oh, sudah. Berarti halaman 6 ya? Ya, halaman 6. Pasal pertama, al-ismu bin nazari ila bunyatihi. Pasal pertama, isim ditinjau atau dilihat dari bangunan huruf akhirnya, atau isim dilihat dari bangunan akhirnya. Ya, ini jadi isim ini kita lihat dari akhirnya, akhir dari kalimat tersebut ya. Maka ada empat macam. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Jadi permasalahannya adalah dari bangunan huruf akhirnya. Ada empat macam. Satu, isim maksur. Isim maksur. Apa arti isim maksur? Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Nah, jadi isim ini akhirnya adalah huruf alif. Alif berbeda dengan hamzah, ya. Kalau hamzah itu pasti ada harokatnya, kalau huruf tidak ada harokatnya. Nah, baik penulisan alif di ujung tadi, alif seperti tiang, ya, atau penulisannya seperti huruf ya tetapi tidak ada titiknya, maka dibaca panjang seperti Musa, Isa, ya. Dia ujungnya bukan alif panjang, enggak, tetapi seperti huruf ya, tapi dibaca panjang Musa, Isa. Yang huruf sebelumnya, sebelum alif, ya, berharokat fathah. Contoh ad-dunya, maka dunia ini ujungnya apa? Alif. Nah, dunia, maka dibaca panjang ya-nya. Al-mustashfa, nah, itu sama fa, ujungnya alif, maka dibaca panjang. Al-mustashfa, ya, rumah sakit. Al-mustofa, fa-nya dibaca panjang. Al-mustofa, karena berakhiran alif. Al-mustofa, yang dipilih atau yang terpilih. Al-aso, tongkat. Al-fata, seorang pemuda, remaja. Al-huda, petunjuk. Al-huda, petunjuk. Nah, jadi isim dilihat dari bangunan huruf terakhirnya. Yang pertama adalah namanya isim maksur. Isim maksur artinya isim ini berakhiran alif, ya, yang huruf sebelum alif adalah fathah. Baik penulisan alifnya seperti tongkat, ya, seperti tiang, atau seperti huruf ya, tetapi tidak ada titiknya, ya. Ini kejauhan. Jadi isim dilihat dari bangunan huruf terakhir. Huruf terakhir, ya. Pertama isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif dan sebelumnya berharokat fathah. Contoh Musa. Nah, Musa dibaca panjang. Atau aso, ya, tongkat. Nah, maka dua-duanya dibaca panjang. Aso, Musa, karena berakhiran alif. Ini alif, tapi penulisannya seperti huruf ya, tetapi tidak ada titik, maka dia dibaca panjang. Nah, Musa asa ad-dunya, ini namanya jenisnya isim apa? Isim maksur, karena dia berakhiran alif, sebelumnya fathah. Nah, sebelumnya fathah. Musa asa dunya, itu namanya isim maksur. Contoh al-fata, kemudian Isa. Nah, al-fata Isa dibaca panjang sa-nya. Itu namanya isim maksur. Kemudian yang kedua adalah isim manqus. Isim manqus ya. Ini istilah. Isim manqus, isim yang diakhiri dengan ya. Kalau tadi alif, sekarang ya. Isim yang berakhiran ya, yang huruf sebelum ya, sebelumnya ya, ya berharokat kasrah. Contoh al-murabbi. Nah, al-murabbi ujungnya ya, sebelum ya kasrah, maka dinamakan isim manqus. Al-murabbi seorang pendidik ya, atau pendidik. Al-murabbi pendidik atau yang mendidik. Ar-ra'i ujungnya ya, ya sukun, ya mati ya. Ya sukun, ya mati, sebelumnya adalah kasrah. Ar-ra'i pengembala. Ar-ra'i pengembala. Al-musalli. Nah, itu bukan dibaca al-musalla, tapi al-musalli. Kenapa? Karena harokatnya di bawah tasydid, maka dibaca kasrah. Kalau harokatnya di atas tasydid, maka dibaca fathah. Al-musalli, orang yang sholat. Ad-da'i, dalnya pakai tasydid ya. Ad-da'i, yang berdakwah, orang yang berdakwah. Al-qadi, apa? Orang yang memutuskan hukum, qadi atau hakim. Al-qadi, orang yang memutuskan. Al-hadi, yang memberi petunjuk. Nah, ini semua ini dia berakhiran ya. Sebelumnya harokatnya kasrah. Contoh tadi al-hadi ya, isim manqus. Al-hadi. Nah, dia ya-nya sukun, sebelumnya harokatnya kasrah. Dan ini satu kalimat ya, dan ini adalah satu kalimat. Nah, berbeda kalau seandainya dia tersusun dari dua kalimat. Seperti rumah dan aku, maka bahasa Arabnya apa? Rumahku, baiti. Nah, ini bukan isim maksur, bukan isim manqus. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua kali kalimat. Jadi isim manqus itu dia satu kalimat, al-hadi satu kali kalimat. Ya ini termasuk bagian dari al-hadi. Beda dengan baiti, ya bukan termasuk huruf asal dari baitun. Nah, rumahku. Ini kan baitun dan ana digabung menjadi baik. Ini dua kalimat. Baitun satu kalimat, ya ini satu kalimat. Maka ini bukan isim manqus. Isim manqus itu dia satu kali kalimat. Rumahku ini bukan isim manqus. Adapun al-hadi adalah isim manqus karena dia semuanya asli. Ya termasuk bagian dari al-had ya. Beda dengan baiti. Ya-nya ini adalah domir, baitun adalah isim. Nah, tidak huruf asal ya. Maka dia baiti bukan isim manqus. Dia terdiri dari dua kalimat. Catatan. Nah, catatan apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya tadi dikasrotainkan, ditanwin kasrah. Nah, dikasrotain maksudnya apa? Tanwin kasrah. Jadi kalimat al-hadi. Nah, kalimat al-hadi ini kan pakai alif lam ya. Pakai alif Alif lam. Isim mankus al-hadi pakai alif lam. Ketika alif lamnya dihilangkan, maka iya-nya juga dihilangkan. Nah, maka huruf sebelum ya tadi ditanwin kasrah menjadi apa? Hadin. Menjadi ha hadin. Contoh yang lain, al-mufti, orang yang memberi fatwa. Al-mufti. Ini kan kalau pakai alif lam. Kalau dia pakai tanwin, maka alif lamnya dihilangkan, maka ya-nya juga dihilangkan. Menjadi apa? Muftin. Nah, hilang apa? Ya-nya. Muftin ya. Muftin. Nah, contoh al-qadi. Dihilangkan alif lamnya, ya-nya di ujung dihilangkan juga, maka menjadi qadin. Maka menjadi apa? Qadin. Ya. Contoh murabbin ya. Asalnya al-murabbi, kalau pakai alif lam, ya-nya kembali, ya sukun. Ra'in ar-ra'i, musallin al-musalli, da'inna ad-da'i, alif lamnya dibuang, maka ya-nya juga dibuang, kemudian huruf sebelumnya ditanwin kasrah. Menjadi apa? Da'in, seorang da'i. Qadin, qadi, hadin, yang memberi petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah isim mamdud. Isim mamdud ya. Apa artinya? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Kan kita berbicara tentang ujung dari isim. Ada ujungnya alif, ada ujungnya ya, kemudian ada ujungnya hamzah. Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelum hamzah ini adalah huruf alif dinamakan dengan isim mamdud, yaitu isim yang berakhiran hamzah sebelum hamzah adalah alif. Contoh dawaun. Nah, dawaun ujungnya hamzah. Sebelum hamzah alif, maka dinamakan jenis isimnya adalah isim mamdud. Jenis isim ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya namanya adalah isim mamdud. Dawaun artinya apa, Bu? Dawaun. Ya. Obat ya. Dawaun oh, obat. Al-habbatus sauda itu syifa ya. Dawaun min kulli da ya atau syifa? Al-habbatus sauda syifa ya. Dawaun artinya oh, obat. Iktidaun mengikuti. Kita harus wajib iktida bin nabi. Iktida apa? Mengikuti nabi. Iktidaun. Iktidaun ujungnya hamzah, sedangkan sebelumnya adalah alif. Kemudian binaun bangunan ya, binaun bangunan. Samaun sky, langit. Insyaun mengembangkan atau menumbuhkan. Insyaun mengembangkan atau menumbuhkan. Ibtidaun memulai. Madrasah ibtidaiyah, awal mula madrasah atau permulaan madrasah. Ibtidaun bisa permulaan atau memulai. Nah, perhatikan semuanya ini dari dawa sampai ibtidaun berakhiran hamzah. Sebelumnya alif, maka dinamakan isim mamdud. Dan pian harus tahu dan harus bisa membedakan apa itu hamzah, apa itu alif. Hamzah dan alif berbeda. Kata orang Malaysia berbeza. Maka jangan sampai pian sama-samar tidak bisa membedakan antara alif dan hamzah. Kalau hamzah selamanya pasti berharokat. Kalau alif tidak berharokat. Nah, alif tidak menerima harokat, sedangkan hamzah pasti ada harokat. Alif tidak ada tanda S di atasnya. Kalau ada tanda seperti huruf S, maka dia hamzah. Nah, ini cara membedakan apa? Cara membezakan antara hamzah dan alif. Contoh kalimat Allah. A-nya itu hamzah kah alif kah, Bu? Alif. Ya. Kalau dia alif, maka jangan dikasih ini. Ya, salah pian. Ditawakan orang Arab. Salah. Kalau sumur apa, Bu? Sumur bahasa Arabnya? ganti yang lain. Ustadz ya, ustadz ya. Nah, ustadz kan pakai hamzah, maka wajib dikasih tanda ini. Ustadzun. Nah, ini sengaja kada ulun kasih harokat, karena alif tidak dikasih harokat. Tetapi tatkala dia di awal kalimat, di awal jumlah, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Maka kita baca dengan fathah, karena dia berada di awal kalimat. Allahu Akbar. Tetapi tatkala dia berada di tengah kalimat, kita tambah ala misalnya, maka alifnya tidak dibaca. Alallah, bukan ala Allah, tetapi alallahi. Ya. Beda dengan ini, mau dia di awal kalimat, di tengah kalimat, maka selamanya dibaca. Ustadzun min ustadzun. Kemudian dikasih tanda ini, kalau harokatnya di atas. Kemudian contoh jarum, ibrotun. Nah, maka kasih tanda ini. Nah, karena dia hamzah. Beda dengan alif, tidak ada tandanya. Kemudian dia tidak ada harokat. Itulah namanya alif. Ketika alif ini berada di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca. Alallahi fastagfiru, asalnya istagfiru. Ketika di tengah, maka fastagfiru, bukan faistagfiru, karena dia adalah alif. Ya. Kemudian yang keempat, nah, isim sahih. Isim sahih adalah isim yang tidak diakhiri dengan tiga huruf di atas, tidak diakhiri dengan alif, tidak diakhiri dengan ya, dan tidak diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif, maka dinamakan isim sahih. Contoh qalamun. Nah, ujungnya mim, qalamun. Daftarun, qalam artinya apa? Pulpen. Daftarun, buku tulis. Saburatun, papan tulis. Mim sahatun, penghapus. Nah, itu namanya isim sahih. Pokoknya selain tiga yang di atas tadi, maka namanya isim sahih. Nah, kalau ini Bang Bu, namanya apa dari empat tadi? Nah Bu, juz'un. Ini namanya apa Bu? Hah? Sahih, bukan mamdud ya. Karena sebelum hamzah tidak ada alif, maka tetap namanya apa Bu? Isim sahih. Ya. Ulat latihan langsung ya, mantap. Halaman 7 latihan. Nah, pas benar. Pisahkan isim-isim di bawah ini menurut bangunannya masing-masing. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Kita langsung jawab aja Bu ya. Ya, mikrofon ada? Adakah mikrofon? Ada? Ya, ada. Belum ada. Oh, ada. Dari depan sebelah kiri. Depan pian. Ulun acak Bu ya. Kalau berurutan kena pian siap-siap. Udah. Jadi tidak keluar yang table ini dari empat tadi. Maksurkah, mankuskah, mamdudkah, sahihkah. Sekalipun pian tidak tahu artinya atau maknanya. Pian melihat, pian cuma melihati ujungnya itu apa? Alifkah, yakah, hamzahkah, atau selain itu. Sudah ya? Nah, satu orang dua kalimat. Masya Allah. Satu kalimatnya romin. Ya. Romin. Romin Bu, itu jenisnya apa? Isim sahih. Isim sahih, salah Bu. Oh. Itu di catatan ya. Yang catatan tadi halaman 6. Nah, berarti apa Bu? Romin. Mangkus. Isim mangkus. Kenapa dia pakai tanwin romin? Kenapa ianya hilang Bu? Nah, pertanyaan berikutnya kenapa ianya hilang? Oh iya benar. Ada. Ya? Kenapa Bu? Kan asalnya kan mangkus itu ujungnya ia. Tapi ini hilang. Kenapa hilang? Karena ya. Tidak ada alif lamnya. Ya, alif lamnya tidak ada, maka ya-nya pun juga dihilangkan. Kemudian dikasih tanwin. Sebutin aja gini. Alhamdulillah. Samping ya. Kalimat berikutnya libasun di bawah romin. Romin artinya yang melempar ya. Romin yang melempar. Libasun. Sahih. Sahih. Isim so? Sahih. Ya. Kemudian kalimat berikutnya dalwun. Nah, dalwun di atas tengah. Dalwun. Apa bu? Dalwun itu apa? Isim sahih. Isim sahih. Ya, apa arti dalwun, Bu? Artinya dalwun. Lawan gayung apa, Bu? Teman gayung. Temannya gayung. Ember. Dalwun ember. Kemudian al bawah di bawah dalwun al mar'a. Al mar'a apa itu? Isim mankul. Mas maksur. Isim maksur. Kenapa dinamakan isim maksur? Karena diakhiri dengan huruf alif atau huruf alif ya, bukan ini, atau. Karena alif. Diakhiri dengan huruf alif. Mar'a. Jadi mar'a itu sebenarnya tulisannya tidak di kitab. Itu keliru ya. Sebenarnya tulisannya dia panjang. Pakai alif. Nah, seperti ini. Makanya dibaca panjang karena berakhiran alif al-mar'a ya. Kemudian arabiyun, Bu. Silakan di samping kiri al-mar'a. Al-mar'a artinya adalah tempat mengembala. Tempat mengembala. Arabiyun. Nah, arabiyun mubin. Ya. Isipankus. Isim mankus. Bujurlah yang lain. Coba pian lihat di contoh isim mankus. Al-murabbi ar-ra'i. Semuanya sukun ujungnya. Al-musalli ad-da'i al-qadi al-hadi. Isim sahih. Isim sahih. Jadi isim mankus itu iya-nya sukun. Nah, jadi arabiyun termasuk isim sahih. Apa arti arabiyun, Bu? Ya, orang Arab. Banjar, kota Banjar. Banjariyun, orang Banjar. Jawa, Jawiyun, orang Jawa. Ya. Kemudian di atas Arabiyun, Katibun. Silakan. Katibun isim sahih. Isim sahih. Kenapa isim sahih? Karena tidak diakhiri tiga huruf yang alif, ya sama hamzah. Ya. Apa arti katib? Kalau penulis, katib itu yang menulis atau penulis ya. Yang menulis ya atau penulis, katib. Kemudian di samping katib zarqa'u. Nah, apa itu, Bu? Zarqa'u. Isim mamdud. Isim mamdud karena alasannya apa? Diakhiri dengan alif dan hamzah. Nah. Itu pian menggabungkan, bukan itu. Karena diakhiri dengan huruf hamzah sebelumnya. Sebelumnya huruf alif. Iya. Karena berakhiran hamzah sebelumnya a alif. Zarqa'u artinya apa, Bu? Zarqa'u. Nah, ini nah warna apa ini? Talinya warna biru. Jadi zarqa'u itu biru. As-sama'uz zarqa'u, langit yang biru. Fisama izzarqa, di langit yang biru. Fisama izzarqa, zarqa biru. Ya. Kemudian di bawahnya, di bawah zarqa u ibtidaun. Ibtidaun isim mamdud. Ya, artinya apa, Bu, ibtida? Memulai. Memulai, ya. Kemudian ke samping kiri makhan. Nah, makhan. Isim maksur. Isim maksur. Artinya apa makhan? Tahu. Apa? Cari dulu. Makhan itu warung warkop, warung kopi. Warung kopi. Tapi makhan ini juga di Arab Saudi itu makhan juga maknanya adalah warnet. Oh. Kenapa? Karena warnetnya pasti ada tempat ngopinya. Ya, jadi makhan kalau pian ke Arab Saudi makha linnit ya. Maksudnya apa? warung warnet, maksudnya warung internet. Jadi maknanya bisa tempat apa, warung kopi atau warnet. Kemudian di atas, di bawah makhan al malha, silahkan. Isim maksur. Isim apa arti malha? Ayo. Kalau makhan tempat ngopi atau warnet, kalau malha tempat beleha-leha. Malha itu tempat hiburan. Malha tempat hiburan. Tapi konotasinya bukan negatif. Tempat hiburan bisa pantai, bisa lautan, air terjun. Al-malha apa? Tempat hiburan. Kemudian sebelah kanannya muzakkin. Nah, ini penulisan kalau tasydid, Bu ya. Jadi ketika harokatnya di bawah tasydid maka dibaca kasal. Jadi seperti itu. Ada dua cara penulisan ketika ada huruf yang bertasydid. Nah, kan muzakkin ya. Apa arti muzakkin? Orang yang berzakat. Nah, di buku kan seperti ini. Maka dibaca kasrah. Kalau di atas maka dibaca fathah. Nah, ini muzakkin. Boleh juga di bawah hurufnya. Nah, jadi boleh dua, boleh di bawah tasydid atau di bawah hurufnya. Maka kalau pian menemukan di bawah tasydid ada harokat maka dibaca kasrah. Seperti al-murabbi tadi. Al-murabbi. Murab. Nah, maka dibaca kasrah karena letak harokat ini di bawah tasydid. Boleh juga di bawah ba-nya. Nah, al-murabbi. Ya. Kemudian di samping muzakkin, siapa tadi gilirannya tadi? Muzakkin. Ya, silakan. Isim sahih. Isim sahih. Benar ibu-ibu? Bukan. Muzakkin itu sama kasusnya dengan romin. Romin, muzakkin, sama. Jadi apa Bu? Mankus. Isim mankus. Isim mankus kan isim yang berakhiran ya. Mana ya-nya enggak ada di sini? Nah, muzakkin kan berakhiran ya, tapi ya-nya hilang. Kenapa? Karena ya, itu ada di catat, ada di catatan halaman 6. Karena apa Bu? Dihilangkan apa? Alif lamnya. Alif lamnya hilang, maka ya-nya juga dihilangkan. Kemudian huruf sebelum ya tadi dikasrah tanwinkan. Kan asalnya kalau pakai alif lam al muzakki. Nah, ada ya-nya Bu. Al muzakki. Ya-nya ada. Tapi tatkala alif lamnya hilang, maka ya-nya juga hilang. Kemudian huruf sebelum ya kaf ini ditanwin kasrah, maka menjadi muzakkin, orang yang berzakat. Ya, orang yang berzakat. Kemudian berikutnya musallin. Sudahkah? Sudah belum musallin? Belum, silahkan musallin di atas, di samping romin, di atas tengah. Isim maksur. Isim maksur, iya. Hilang, kenapa hilang ianya Bu? Karena itu huruf alif. Alif lamnya di? Alif lamnya dihilangkan. Ya, otomatis ianya juga dihilangkan, iya. Kemudian kalimat mabniyun yang pertama sebelah kanan. Paling atas ya, sebelah kanan mabniyun ya. Apa Bu? Sahih. Isim sahih. Ya. Itu isim sahih bukan isim mankus. Karena ya-nya bukan sukun tapi berharokat yaitu tasydid. Mabniyun dhammah ya. Kemudian di bawah mabniyun musallan. Nah, musallan. Ya. Lihat ujungnya itu apa? Musallan. Ya, silakan apa Bu? Mabniyun tadi artinya yang dibangun. Mabniyun yang dibangun. Bawahnya musallan, silakan. Musallan. itu musallan tadi sama dengan makhan. Nah, warung kopi tadi. Isim maksur. Isim maksur, iya itu isim maksur. Nah, jadi isim maksur itu kalau dia pakai tanwin, alif lamnya hilang, maka ditulis apa adanya. Nah, musallan kan musalla, tempat sholat ya, tempat sholat atau musalla. Kan kalau pakai tanwin seperti ini, pakai alif lam seperti ini. Nah, al musalla. Nah, seperti ini Bu ya. Tapi tatkala dia pakai tanwin, alif lamnya dihilangkan, maka tetap seperti ini. Kemudian tinggal dikasih tanwin musallan. Sama seperti makhan. Nah, kan kalau pakai tanwin gimana? Al-makha. Al-makha, Bu ya. Tapi kalau pakai tanwin, alif lamnya otomatis hilang. Karena tanwin tidak mungkin bergabung dengan alif lam dalam satu kalimat. Ini kaidah baku ila yaumil qiyamah. Tidak mungkin ada alif lam, ada tanwin di ujungnya, enggak mungkin. Maka harus ada yang mengalah satu. Alif lam maka enggak ada tanwin. Kalau tanwin ada maka alif lam tidak ada. Nah, ketika dia pakai tanwin maka seperti ini apa adanya. Nah, makhan. Jadi enggak boleh dalam satu kalimat ada alif lam di awalnya, ada juga tanwin di akhirnya, tidak boleh dalam satu kalimat. Kemudian di bawah musallan al-marma. Silakan. Isim mangkus. Isim maqshus, maqshur. Pian baca Arabnya dalam kurung itu isim. Isim maqshur. Maqshur ya. Iya. Kalau pian kalau-kalahkan isim maqshur. Nah, jelas lagi. Isim maqshur ya, isim yang berakhiran alif sebelumnya fat. Fathah. Al-marma. Apa arti marma, Bu? Nah, kalau harisul marma, haris ya, harisul marma itu penjaga gawang, penjaga gawang atau kiper. Maka al-marma adalah gawang. Kalau berkaitan dengan sepak bola, kemudian apalagi takraw, ada gak gawangnya? Gak ada ya. Sepak bola, futsal, maka marma adalah gawang. Atau secara umum maknanya adalah tempat melempar. Tempat melempar. Kalau berkaitan dengan sepak bola maka marma adalah gawang. Futsal maka juga marma adalah gawang. Haris, harisul marma, penjaga gawang. Nah. Kemudian samping kiri marma, silahkan. Al itu al mustalqi ya. Al mimnya domah, al mustalqi. Nah, silakan. Isim mangkus. Isim mangkus, ya. Karena apa, Bu? Karena diakhiri ya dan ya, sebelumnya harakatnya kasrah. Iya. Apa arti al mustalqi? Mustalqi itu artinya adalah, ada yang tahu? Orang yang telentang. Telentang itu kan beda dengan tiarap ya, telentang. Berarti perutnya di atas. Al-mustalqi orang yang bertelentang. Kemudian samping mustalqi itu enggak baharokat, tapi insyaallah pian tahu. Nah, apa bacaannya, Bu? Masjidun. Ya. Masjidun. Artinya apa? Ya, tempat masjid. Ya, masjid tempat sujud. Itu apa? Dari empat jenis tadi namanya apa? Isim sahih. Isim sahih, ya. Kemudian samping masjid insyaun. Silakan. Isim mamdud. Isim mamdud. Karena apa, Bu? Diakhiri dengan hamzah. Nah, sebelumnya? Sebelumnya ada huruf alif. Iya. Kemudian di atasnya dawaun. Silakan. Musallin. Dawaun, Bu. Dawaun. Dawaun isim mamdud. Isim mam, ya isim mam mamdud. Nah, cukup ya, insyaallah. Ini yang pian yang jelas, ini empat istilah, ini isim maksur, isim manqus, isim mamdud dan isim sahih. Ini adalah jenis-jenis isim yang ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya. Jadi kita bisa menilai jenis isim ini kalau dilihat dari ujung dari hurufnya. Kalau dia hamzah namanya ini, kalau ya namanya ini, kalau ujungnya alif namanya ini, dan seterusnya. Ya. Insyaallah kita sambung tentang isim ditinjau dari jenisnya. Sebagaimana manusia ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan, maka kalimat atau isim itu ada jenis muzakkar dan jenis muannats. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ya. Durusul lughah sampai mana yuk? Halaman 120 sudah? Belum ya? Halaman 119 al-kalimatul jadidah sudah belum? Yang ini ada PR ya? Oh iya, bujur. Apa PR-nya Bu? Lupa. 10 ya apa 15? 15. Mencari apa kemarin? Bedakan mana yang ismul ladzi la yansharif sama yang bukan. Ismul ladzi la yansharif minimalnya berapa, Bu? 5 ya. Kan ini banyak. Kalau dia menjawab seberataan yang bertanwin kan enggak ada perjuangannya. Kemarin ulun menyuruh berapa? 5 ya. Minimal 5 ismul ladzi la yansharif. Kemudian sebutkan alasannya, kan seperti itu kan? Sebutkan alasannya, ya. Pian menulis di kertas kah atau di buku? Biar dikumpul nanti ulun koreksi. Di kitabnya. Ya. Kita mencari yang tidak bertanwin saja ya. Nah, yang bertanwin kan enggak usah. Itu gampang. Kita mencari yang tidak bertanwin. Nah. Jadi pian tukar buku pian lawan kawan di Higa. Kita koreksi sama-sama. Kalau ulun menyebut semuanya ya yang tidak bertanwin, berarti kalau tidak ulun sebut berarti itu bertanwin. Nah. Ulun dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Satu yang tidak bertanwin Maryamu. Maryamu. Apa alasannya, Bu? Dia tidak bertanwin? Satu, nama. Dua, ya muannats bil makna. Dia muannats dari sisi makna. Memang lafaznya enggak ada tanda muannats, tapi dia adalah nama untuk seorang perempuan. Itu muannats bil makna. Kemudian Fatimatu. Nah, tidak bertanwin. Alasannya satu, nama. Dua, ya, berakhiran tak marbutoh. Nah, ini pian perhatikan di bukunya. Kalau kawan pian menjawab bujur Fatimah Maryam tapi salah alasannya, nah pian salahkan. Fatimatu satu nama, dua karena berakhiran tak marbutoh. Abbasun pakai tanwin. Hamzatu, nah, tidak pakai tanwin. Satu alasannya kenapa? Nama. Yang kedua ta'nith ta'nith ditta atau diakhiri dengan ta marbutoh. Sekalipun dia nama laki-laki, tetapi karena dia seorang nama, kemudian dia berakhiran tak marbutoh, maka dia apa? Tidak bertanwin. Kemudian masajidu tidak bertanwin. Kenapa, Bu? Ya? Mengikuti wazan mafa'ilu ya, mengikuti wazan mafa'ilu. Atau nama lainnya apa, Bu? Pernahlah ulun menyebutkan sigat muntahal jumu. Pernah. Jadi sebenarnya masajidi itu kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena dia sigat muntahal jumu. Mengikuti pola apa? Wazan apa? Mafa'ilu. Ya, dia sigat muntahal jumu mengikuti wazan mafa'ilu. Kalau menjawab cuma sigat muntahal jumu, benarkan. Kalau menjawab dia mengikuti wazan mafa'ilu juga benarkan. Kutubun pakai tanwin. Aklamun pakai tanwin. Nah, mana dilu tidak pakai tanwin. Kenapa mana dilu tidak pakai tanwin? Sama, karena apa? Sigot mentahal jumu ikut wazan apa, Bu? Mafa'ilu. Nah, mana dilu mafa'ilu. Jadi harus kita kiaskan dulu mana dilu, mana dilu. Yang pertama tadi masa jidu. Nah, kita kiaskan mafa'ilu, mafa'ilu. Ini fathah, ini fathah, ini alif, ini kasrah, ini dhammah, sama. Kemudian mafa'ilu. Nah, ini fathah, ini fathah, ini alif, ini kasrah, ini ya sukun, semuanya sama. Maka wazan mafa'ilu tidak pakai tanwin ujungnya. Salah kalau pian menyebut manadilun. Ya, beda dengan aklamun, itu pakai tanwin. Karena enggak ada sebab yang menyebabkan dia tidak pakai tanwin. Kemudian buyutun pakai tanwin. Zumala'u. Nah, zumala'u tidak pakai tanwin. Artinya teman-teman, artinya guys ya. Zumala'u itu kenapa Bu tidak pakai tanwin? Ya? Ya. Karena apa? Diakhiri alif mamdudah. Dia ulun sebutkan enggak mengikuti wazan apa? Fu'ala'u. Dia alif mamdudah tetapi mengikuti wazan fu'ala'u. Kalau cuma menjawab alif mamdudah saja salah karena masih terlalu umum. Kayak insya'un tadi kan mamdud, isi mamdud, mamdudah namanya. Tapi dia pakai tanwin insya'un. Maka alif mamdudah ini harus mengikuti wazan fu'ala'u. Nah, baru dia tidak pakai tanwin. Karena kalau isi mamdud saja, isi mamdudah itu terlalu umum, ya. Bisa masuk insya'un, sedangkan insya'un pakai tanwin. Nah, maka isi mamdud yang mengikuti wazan fu'ala'u barulah dia tidak pakai tanwin. Zumala'u. Nah, fu'ala'u, fu'ala'u. Nah, domah, fathah, fathah, alif. Nah, ini sama hamzah. Ya, maka tidak pakai tanwin. Kemudian lun, nah apa Bu? Lundunu ya. Lundunu. Bukan lundu ya. Iwak lundu ada Bu. Lundunu itu London maksudnya. Nah, kenapa tidak pakai tanwin, Bu? Satu, karena nama, nama kota kan. Kedua, ya, ajam. Bukan bahasa Arab. London bukan bahasa Arab. Bahasa mereka, bahasa Perancis mungkin ya. Inggris ya, afwan, Inggris. Nah, jadi ini sebabnya dua. Lundunu. Nah, jadi ini bukan bahasa Arab. Satu, karena dia alam, alam nama. Kedua, karena tadi apa? Ajam, bukan bahasa Arab. London bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. London. Maka jangan mengarani anak London ya. London Donovan misalnya. Karena itu bukan dari bahasa Arab dan bukan makna yang bagi. Kemudian, nah, suf ya. Nun apa nu? Nu tidak pakai tanwin. Kenapa Bu Sufyanu tidak pakai? Satu, karena dia nama. Kedua, ya, di ujungnya ada tambahan alif dan nun. Nah, Sufyanu, alif dan nun ya. Maka dia tidak pakai tanwin juga. Sufyanu. Satu, nama, alam nama. Kedua, tambahan alif dan nun. Ziyadatul alif wan nun. Tambahan, ziyadah tambahan. Alif, alif. Wan nun dan nun. Nah, sama seperti apa? Sulaimanu, Uthmanu itu sama. Sufyanu ya. Ziyadah tambahan alif dan nun. Kemudian ha, apa Bu? Hamidun apa du? Hamidun. Karena Hamid memang nama, tapi dia bahasa Arab, maka pakai tanwin. Situ aja, situ aja. Hamidun, karena dia memang nama, tapi sebab yang kedua enggak ada. dan dia adalah bahasa Arab Hamid yang memuji. Nah, ah, yang berikutnya ah madu, ya tidak pakai tanwin. Kenapa alasannya Bu? Satu, nama. Dua, wazan fi'il, pola fi'il. Ahmadu itu fi'il. Ahmadu itu bentuknya fi'il. Maka fi'il tidak mungkin pakai tanwin. Sedangkan tanwin itu hanya masuk ke isim saja. Fi'il selamanya tidak mungkin pakai tanwin. Maka Ahmadu dijadikan nama, maka dia juga tidak pakai tanwin. Nah, Ahmadu artinya apa Ahmadu Bu? Aku sedang memuji. Ini fi'il mudhari nomor 13. Aku sedang atau akan memuji. Maka dia tidak pakai tanwin. Kemudian Ibrahimu. Nah, Ibrahim tidak pakai tanwin. Banyak di Al-Quran kalimat Ibrahim tidak pakai tanwin. Wa idh qala Ibrahimu, wa idh qala Ibrahimu. Nah, tidak pakai tanwin. Alasannya satu, kenapa? Nama. Yang kedua, ajam, bukan dari bahasa Arab. Beliau apa namanya? Hidup bukan dari tanah Arab, ya. Ajam Ibrahimu, maka tidak pakai tanwin. Yang berikutnya, makatuntu. Makatu. Satu alasannya apa? Tidak pakai dia nama, nama kota, alam, nama kota. Yang kedua, berakhiran tak marbutoh, tak nisbita, mu'annas dengan tak marbutoh atau berakhiran tak marbutoh, ya. Kemudian zai, zai nabu. Alasannya apa Bu? Satu, nama. Yang kedua, ya, mu'annas bil makna, karena Zainab dijadikan sebuah nama, ya. Kemudian as-sadiqah, iya benar, as-tidak pakai tanwin. Satu, kenapa alasannya? Iya, karena dia berakhiran apa? Alif mamdudah. Tapi ingat Bu ya, wazan apa? Af'ila'u. Karena enggak semua alif mamdudah dia tidak pakai tanwin. Ada yang pakai tanwin, yang kita belajar dawaun, insyaun, ya. Kemudian apa lagi? Insyaun, dawaun dan seterusnya itu pakai tanwin karena dia tidak mengikuti wazan afilau atau fu'alau. Asdiqau, apalagi contoh selain asdiqa? Agnia, aqwiya. Tidak pakai karena dia mengikuti pola afilau. Ya, af ila u. Nah, ini hamzah, fathah, ini sukun, ini kasrah, ini fathah, alif, kemudian hamzah. Bolanya sama. Asdiqa u af ila u. Nah, maka dia isim mamdud ini yang ada hamzah mamdud ini tidak pakai tanwin. Kemudian apa Bu? Setelah itu bacanya apa? Bukan madrasat ya, mudarrisatun. Nah, pakai tanwin. Kenapa dia pakai tanwin? Apa sebabnya? Nama bukan, kemudian ajam bukan, ya, maka dia pakai tanwin. Kemudian samping mudarrisat apa Bu? Du apa dun? Nah, du apa dun Bu? Dun, ya, pakai tanwin. Dia memang nama Mahmud, tapi dia bahasa Arab. Mahmudun yang dipuji. Maka tidak ada sebab yang kedua, maka dia pakai tanwin. Kemudian samping Mahmud, nah, kota ini, negara Bagh. Nah, Baghdadudun. Du tanpa tanwin. Satu alasannya apa Bu? Nama. Yang kedua, hah? Ajam, bukan azam Bu ya. Beda maknanya azam dengan ajam. Azam itu cita-cita. Kalau ajam bukan Arab. Non-Arab itu ajam bil jim karena dia ajam. Kemudian jami, apa Bu? Jamilun ya. Kalau ada ngaran orang Misalnya ada ngaran orang Jamil, pakai tanwin atau kada? Tetap pakai tanwin. Karena sebab yang kedua enggak ada, dia adalah bahasa Arab. Jamil indah, bagus. Kemudian kabirun. Nah, kemudian berikutnya ak ru apa run? Nah, makanya takbir Allahu Akbar itu kan kalau kita membaca ya disukunkan. Tapi kalau kita tulis maka dommah tanpa tanwin. Allahu Akbaru. Nah, kenapa, Bu? Alasannya kena? Karena dia apa? Wazan. Ya, wazan fi'il sama seperti Ahmadu, Anwaru, Akbaru, Ahsanu. Dia adalah wazan fi'il. Timbangan fi'il nomor 13 Akbaru. Kemudian samping Akbaru mujtahidun. Nah, pakai tanwin ya. Apa arti mujtahidun? Ya, orang yang bersungguh-sungguh. Tawilun pakai tanwin. Karena enggak ada sebabnya. Nama bukan, tidak berakhiran tak marbutah, apa? Dia tidak berakhiran tak marbutah, bukan ajam juga, enggak ada sebabnya. Kemudian samping tawil, kas? Iya, tidak pakai tanwin. Kenapa, Bu, alasannya? Ya, pertama karena dia adalah sifat. Pemalas kan sifat. Ya, sifat yang buruk ya. Yang kedua alasannya apa, Bu? Iya, wazan fa'lanu. Dia adalah wazan fa'lanu. Sama seperti salmanu, salman itu sama. Kaslan, salman, ghadban, pemarah. Kan ghadiba marah. Kalau ghadbanu pemarah. Satu karena dia sifat. Yang kedua mengikut timbangan fa'lanu ya, salmanu dan seterusnya. Kemudian samping kaslanu apa bacanya, Bu? Tullabun pakai tanwin. Sebabnya enggak ada maka dia pakai tanwin. Samping tullabun fuqara u tanpa tanwin. Kenapa, Bu? Alif mamdudah yang kedua mengikut wazan fu'ala'u ya, fu'ala'u. Kemudian Ali, yun apa yu? Yun ya, Ali yun. Nama orang, dia memang nama. Kenapa dia pakai tanwin? Karena dia bahasa Arab. Ali yun, tinggi. Ala ya'lu kan tinggi. Inna Allah kana aliyan kabira. Allah maha tinggi dan maha besar. Ali yun bisa jadi nama atau sifat ya. Kemudian bakista nu ya. Kenapa, Bu? Satu nama, dua ajam, bukan bahas. Dia bukan ziyadah alif dan nun, bukan, Bu ya. Ini aslihi dia, bukan tambahan. Alasan kedua karena Pakistan atau Pakistan bukan dari bahasa Arab, non Arab dia. Amma, nah, Ammarun apa ru? Run pakai tanwin. Dia memang nama, tetapi sebab yang kedua enggak ada, ya. Dia adalah bahasa Arab Ammar. Ammar kan artinya apa, Ammar? Secara harfiah Ammarun. Orang yang apa? Panjang umurnya. Ammar orang yang panjang umurnya. Makanya Muammar, orang yang dipanjangkan umurnya, Muammar. Kemudian sayyaratun pakai tanwin. Karena alasannya enggak ada, sayyaratun bukan nama. Kemudian dia apa namanya? Dia bahasa Arab, artinya mobil-mobil ya. Kemudian ahmaru. Nah, kenapa, Bu, ahmaru tidak pakai tanwin? Satu sifat iya. Ahmaru ini sifat. Contoh polpen merah. Sifat polpen apa? Merah. Maka bahasa Arabnya apa? Qalamun ahmaru. Qalamun ahmaru. Satu sifat, yang kedua apa, Bu? Ya? Hah? Wazan af'alu. Jadi warna-warna itu dia mengikuti timbangan af'alu. Ahmaru merah, Azraqu biru, akhdaru hijau, abyadu putih, aswadu hitam, asmaru coklat. Apalagi asfaru kuning. Apalagi kalau ungu beda ya. Ungu itu banafsaji. Banafsaj itu ungu. Kalau pink ulun kada tahu pink. Ya. Wardi ya? Nah, bukan. Ada nama orang Wardi ya. Berarti pink ya tih. Bukan ya. Karena wardun ada artinya itu bunga apa kembang, wardun. Kemudian jadi ahmaru satu karena dia sifat, ya dia pulpen yang merah, nah kan sifat. Kemudian yang kedua wazan af alu itu banyak warna-warna. Selain warna, sebagian penyakit juga masuk wazan af alu. Seperti pincang a'raj, a'raju, maka enggak pakai tanwin. Alasannya karena sifat dan wazan af alu a'raj pincang. Nah. Kemudian penyakit mata ahwal. Kalau enggak salah juling, ahwal. Rajulun ahwalu, laki-laki yang juling matanya, ahwal. Ada lagi a'raj ini pincang, ahwal yang matanya juling kalau kada salah. Kemudian ada lagi a'mash. A'mash ini juga penyakit mata. Lupa apa istilahnya ya. A'mash. Adakah nama ulama gelarnya adalah A'mash, Sulaiman bin Mahron Al-A'mash. Nah itu namanya tidak. Sebagian penyakit ada yang tidak pakai tanwin karena sifat. Yang kedua karena dia wazan af'alu, ahmaru af'alu. Dan kebanyakan adalah warna-warna. Kemudian isma ilu tanpa tanwin. Satu alasannya nama. Kedua ya ajam. Dia bukan kalimat bahasa Arab. Kemudian bari su tanpa tanwin. Satu nama. Yang kedua ajam, bukan dari bahasa Arab. Baris apa baris? Faris. Jadi orang Arab itu pak, pak bukan fa ya, pak. Dia menjadikannya ba. Pakistan, Pakistan. Paris, baris. Pasar, basar. Iya benar. Pasar Minggu, basar Minggu. Sidin menjawab. Bukan fa ser enggak, bukan fa. Itu fa kan, mulut itu dibuka. Tapi kalau pa, maka diganti dengan ba. Pakistan, Pakistan. Paris, Baris. Nah, ya. Pepaya, babaya. Nah, mereka menyebut papaya itu bukan fafaya, tapi babaya. Benar bu, babaya. Karena pa itu bagi mereka dibaca ba. Nah, pa. Ini salah ini ya. Papaya sebenarnya pa, paya. Ini Latinnya. Tapi kalau Arabnya ba, ba, ya. Ah, babaya. Makanya orang anak-anak Arab itu dia memanggil papa dengan baba, ya baba. Iya. Nah, baba. Baba ya papa maksudnya. Karena mereka pak itu dibaca ba. Kalau pian misalnya umur perhatikan ya, kadang anak kecil Arab itu mengiyak abahnya, ya baba, ya baba. Maksudnya pa, papa. Kemudian babun, ini bukan papun ya, babun yang bahasa Arab. Babun artinya pintu, pakai tanwin karena enggak ada sebabnya. Kolamun pakai tanwin, enggak ada sebabnya. Mada, madarisu. Nah, tidak pakai tanwin, alasannya apa bu? Sigut muntahajumu wazan mafailu ya. Kemudian sampingnya juddah tuh, ini jeddah ya. Jeddah itu juddah. Kadang kita bingung ya. Kadang ada orang mau jeddah jeddah. Taksi di sana seperti itu bu, taksi yang plat hitam ya, bukan resmi. Jeddah jeddah jeddah. Karena dia manggil juddah juddah juddah semau dia ya. Padahal yang benar apa? Jeddah. Jeddah jeddah ya, kayak kita juga ya, pasar minggu jadi keneknya. Di situ kayak gitu, dia manggil-manggil juddah-juddah atau jiddah-jiddah. Yang benar apa? Juddatu, Jeddah ya, kota Jeddah. Itu tidak pakai tanwin. Satu, karena nama, kedua dia berakhiran tak marbutoh. Kemudian, nah ini apa Bu? Ya, jadi madarisu tadi itu jamak taksir dari madrasah. Madarisu apa? Sekolah-sekolah, ya, bentuk jamak. Kemudian mafatihu, mafatihu lil ghaibi, ya, mafatihu artinya apa Bu? Kunci-kunci. Apa mufradnya yang menunjukkan satunya? Miftah, ini miftah ya. Ini bahasa Arabnya miftahun, kunci. Nah, kunci-kunci banyak, ada tiga misalnya, maka mafatihu. Nah, dia tidak pakai tanwin karena apa Bu? Cigot muntahal jumu wazan mafailu, ya. Kemudian samping mafatihu madrasatun, ya. Biasanya Bu ya, orang Jawa mengucap madrasatun kasrotun. Nah, dia terlalu fasih Bu ya. Padahal orang Arab sendiri madrasah kasrah, karena bukan Al-Qur'an. Kalau pian orang Arab sendiri, syekh siapapun dia, ketika melewati kata-kata kasrah, ya kasrah, bukan kasroh. Madrasah, madrosah, karena dia bukan Al-Quran. Jadi kalau ucapan sehari-hari, ya terkadang mereka tipiskan kasrah, madrasah. Ya. Kalau kita, kalau ada sebagian orang Jawa, kawan-kawan itu fasih, ya, madrosah, kasroh, ditebalkan. Kemudian berikutnya mal'anu. Nah, tidak pakai tanwin Bu ya. Alasannya apa Bu? Satu, karena dia sifat ya, sifat. Yang kedua, wazan fa'la. Itu seperti kaslan. Mal'an sama seperti kaslan. Nah. Mal'an sama seperti kaslan. Nah, ini panjang maksudnya ya. Mal'anu. Fa la nu ya, nah fa la nu. Kemudian ini panjang, nah ada alif, nah kemudian nun. Mal anu fa la nu, makanya ujungnya nun semua. Salmanu, jau'anu, ghadbanu, kaslanu, mal anu, apalagi farhanu. Nah itu sama ya, dia wazan fa la nu. Apa arti mal'an? Penuh. Contoh apa? Yang penuh itu gelas ya. Apa gelas yang penuh? Finjan itu gelas apa cangkir Bu? Cangkir itu ulun terpaling nah. Cangkir itu yang kereda gagangnya. Ada cangkir ada gagangnya. Kalau gelas tidak ada gagang. Berarti ini gelas Bu ya. Finjan itu cangkir. Gelas apa gelas? Kubun ya. Ya, kubun. Jadi pinjan itu cangkir, kubun, gelas. Gelas tidak ada tangkainya ya. Nah, mana tadi? Mal'anu. Jadi contoh al-finjanu mal'anu bilma. Nah, al-finjanu mal'anu bilma. Gelas yang dipenuhi dengan banyu ya. Kemana ulun nulis ya? Apa tadi? Al-finjanu. Al-kub aja Bu ya, biar pendek. Nah. Al-kubu mal anu bilma. Al-kub apa tadi? Al-kub. Gelas mal'an yang dipenuhi bilma'i dengan air. Dengan banyu. Kemudian maka makatibu. Itu mufradnya apa Bu? Mufradnya maktabun, meja. Jamaknya, jamak taksirnya makatibu. Nanti kita akan mempelajari ada isim mufrad di sini ya. Isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak muannas salim, supaya pian bisa lebih memahami tentang istilah-istilah di durusul lughah. Makatibu itu adalah meja-meja. Maka dia tidak pakai tanwin karena sigot muntahal jumu ikut wazan mafailu. Qaribun, dekat. Ana qaribun minka, saya dekat denganmu, ya. Kemudian usah matu, tidak pakai tanwin, padahal nama laki-laki, ya. Usamah nama laki-laki. Kenapa, Bu? Satu, karena nama, kedua berakhiran tak marbutoh, ya. Nah, kemudian al-kalimatul jadidatu, kosakata-kosakata yang baru atau kalimat-kalimat yang baru. Al-finjanu jim itu jamak. Nah, kalau pian Bu punya kamus, biasanya seperti ini, cuma jim, jim, jim. Itu maksudnya apa? Jamaknya atau jamak taksirnya. Nanti kita akan mempelajari apa itu jamak taksir, ya. Al-finjanu jamaknya. Al-finjanu itu isim mufrad, menunjukkan makna satu, berarti apa? Sebuah cangkir. Al-finjanu sebuah cangkir. Jamaknya tiga atau lebih cangkir-cangkir. Fanajinu artinya apa? Cangkir-cangkir atau beberapa cangkir. Ada tiga cangkir. Minimal banyak itu tiga. Ya, minimal banyak tiga. Ada tiga cangkir di hadapan ulun. Maka ulun mengatakan fanajinu, beberapa cangkir. Al-madrasatu sekolah, jamaknya madarisu, sekolah-sekolah. Al-masjidu tempat sujud atau masjid, jamaknya masajidu. Ad-daqiqatu, dalnya pakai tasydid, Bu, ya. Ini enggak ada. Ad-daqiqatu menit. Jamaknya daqaiqu, beberapa menit, ya. Satu menit, one menit, ad-daqiqatu. Kalau beberapa menit, saya kasih kamu waktu beberapa menit untuk menghafal ini. Nah, beberapa menit apa? Daqaiqu. Kemudian qala bimakna takallama, berkata. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, berarti berfirman. Qala nabiyyu, Rasul berkata, berarti Rasul bersabda. Al-mindilu bisa maknanya sapu tangan atau satunya apa, Bu? Tisu. Nah, tisu disebut dengan mindil. Kalau pian pergi ke Arab Saudi, warung namanya bakolah. Bakolah, ya. Itu warung. Pian nukar mindil, ya, pian. Dijulungnya tisu, bukan sapu tangan. Mindil adalah tisu. Al-mindilu bisa maknanya sapu tangan atau tisu. Jamaknya manadilu, tisu-tisu atau beberapa tisu. Al-miftahu kunci, jamaknya mafatihu, kunci-kunci. Jadi jamak taksir itu tidak baku, tidak bisa dikias-kias. Nah, gak bisa kita kias-kias, Bu, ya. Contoh baitun, jamak taksirnya buyutun. Kolamun, bukan kulumun, gak bisa kita kias. Kolamun, aklamun. Contoh na'lun, sandal. Na'lun, ni'alun jamaknya. Hiza'un, sepatu. Ahdiyatun jamaknya. Jadi enggak bisa dicocok-cocokkan, ya, enggak bisa. Karena dia adalah sama'i. Kita harus mengandalkan ingatan kita atau kita buka kamus. Kemudian al-miftahu jamaknya mafatihu. Abyadu putih, rajulun abyadu, laki-laki putih. Karena kena cat misalnya. Ahmaru merah, ya, contoh. Nah, qalamun ahmar, pulpen yang berwarna merah. Akhdaru hijau. Apa hijau? Karpet hijau. Apa karpet? Bisaupun, ya. Bisaupun akhdaru. Nah, makanya Nabi Khadir, ada yang mengatakan diambil dari kata akhdar, hijau. Allah alam benar apa enggak, ya. Khadir, Nabi Khadir, itu ada yang mengatakan diambil dari kata akhdar, hijau. Wallah alam kenapa beliau dinamakan seperti itu. Kemudian aswad, hitam. Rajulun aswad, laki-laki hitam. Perempuan hitam, imra'atun sauda. Kemudian habbatus sauda, biji hitam. Azraqu, biru, ya. Tapi ini untuk mudzakkar. Jadi abyad, ahmar, akhdar, aswad, azraq, asfar, itu untuk pasangan jenis mudzakkar. Maka rajulun abyad, qalamun abyad. Kemudian ahmar, bisatun akhdar, bisat mudzakkar, ya, akhdar hijau, aswad hitam, rajulun aswad, ya, azraq biru. Nah, ini tali biru. Al-hablu azraq. Nah, tali itu biru. Asfar kuning, gigimu kuning. Nah, sinuka asfar. Jadi ini untuk mudzakkar. Nanti disebut, kita belajar di sini ya, nanti jenis jenis kalimat adalah mudzakkar dan muannats. Nanti kita belajar di sini. Kemudian masih ada pelajaran yang ke-23. Kita cukupkan Bu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Keredakah? Kalau keredak kita cukupkan saja. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.